mereka terjaga dari tidur malamku. Ada getar rindu di jantungku. Bayangan wajahmu datang menggoda, mengusik kenangan yang sudah tenggelam. Ku buka kembali diari warna biru, hadiah darimu kekasih. Walau telah usang, namun tak akan hilang. Di sana ada cerita cintaku. Datanglah di sini, aduh rindu, jumpa kamu kekasih, ku sayang padamu, aduh rindu, jumpa kamu, lihat senyummu, lihat lesu pipimu. Hadiah darimu kekasih. Walau telah usang, namun tak akan hilang. Di sana ada cerita cintaku. Aduh rindu, jumpa kamu kekasih. Datanglah di sini. Antara benci dan rindu di sini. membuat mataku menangis. Ya, pernahkah kau bermimpi kita bersatu bagai dulu lagi? Tak pernah menangis, tak pernah bersedih seperti saat rindu begini. Ya, hujan turun lagi. Ketika aku lewati jalan ini, aku ingat engkau ya. Basah tubuhmu, basah tubuhku, ku hapus dengan sapu tangan merah ini. Benci, tapi rindu jua memandang wajah dan senyum saya. Rindu, tapi benci jua bila ingat kau sakiti hatiku. Antara benci dan rindu di sini membuat mataku menangis. Ya, pernahkah kau bermimpi kita bersatu bagai dulu lagi? Tak pernah bersedih, tak pernah menangis seperti saat rindu begini. Tak pernah bersedih, tak pernah menangis seperti saat rindu begini. Tertutup pintu hati ini. ada aku di hatimu. Jangan bicara cinta lagi, telah tertutup pintu hati ini. Jangan lagi kau datang di sini, telah ku hapus namamu di hati. Jangan lagi kau datang di sini, telah ku hapus namamu di hati. ternyata untukku kau berikan sisa dari cinta yang penuh peduli. Maafkan sayang, memang salahku membagi cinta. Tak kusangka, tak kuduga semula kau yang asmara. Thank you.

hapus kisah kasih bersamamu. Malam ini di sini aku bersumpah, kan ku hapus namamu di hati. Biarkanlah yang lalu berlalu, takkan ada lagi tangis di hati. Mungkin sudah nasibku sendiri lagi di sini. Ketiga yang lebih pandai merangkaikan rayuan, engkau terlena, engkau terbuai, dan engkau lupa aku yang di sini. Malam ini di sini aku berjanji, ku hapus kisah kasih bersamamu. Malam ini di sini aku bersumpah, kan ku hapus namamu di hati. Biarkanlah yang lalu berlalu, takkan ada lagi tangis di hati. Mungkin sudah nasibku sendiri lagi di sini.